Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillala wa man yudhlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad Babul Karam, bab yang berkaitan dengan kemuliaan, siapa orang yang paling mulia. Kata beliau, qala haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ayyun nasi akram, dengan pertanyaan, siapakah manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramuhum indallahi atqahum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, maka para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini yang kami tanyakan kepadamu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akramun nasi Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Kalau begitu, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, putra dari Nabi Ishak, putra dari Ibrahim alaihi salam, ya. Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim alaihi salam. Yusuf ibnu Yakub, ibni Ishak, ibni Ibrahim. Maka para sahabat berkata, qalu, para sahabat berkata, laisa an hadza nas'alukat, bukan tentang ini ya Rasulullah kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya tentang asal usul orang Arab? Nah, qalu, maka para sahabat berkata, benar, na'am, ya. Ya Rasulullah, kami bertanya tentang 6 bangsa Arab yang paling mulia. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, qala, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian wahai Arab, ya, sebaik-baik kalian wahai bangsa Arab, di masa jahiliyah, adalah yang terbaik dari kalian ketika masuk Islam, jika dia paham dengan syariat Islam. Maknanya apa? Bangsa Arab yang terbaik adalah bangsa Arab yang masuk Islam dan dia memahami syariat Islam, memahami agama Islam. Ini yang dimaukan oleh para sahabat ketika bertanya manusia yang mana yang paling mulia. Maka ini jawaban terakhir dari Rasulullah SAW. Kata beliau, yang terbaik adalah yang masuk Islam dan paham agama Islam. Yang terbaik dari kalian yang masuk Islam dan memahami agama Islam. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini, haqqan laqad istafallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa auha ilaihi minal ilmi ma fihi sa'adatul bashariyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bisa menyebabkan, ya, memberikan kebahagiaan pada umat manusia. Bal sa'adah 'alamil insi wal jinni in i'tasamu bih. Bahkan jika seorang mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebabkan kebahagiaan di alam manusia dan alam jin. Nah, manusia jika berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, begitu juga kaum jin jika berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kama ja'a fil haditsil ladzi rawahu al Imam Malik wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Aku telah meninggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, dengan warisan yang telah aku tinggalkan, kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimallahu, falaqad kanatil as'ilatu tuwajjahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yujibu 'anha bi wahyin min Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang dijawab dalam hadis yang telah kita bacakan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlatil as'ilati hadza as-su'al alladhi dawwanahu al-Imam al-Bukhari fi hadzal kitab an akramin nas, ai min man huwa akramun nas. Dan termasuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijawab dengan wahyu Allah, apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini tentang manusia yang paling mulia. Fa ajabahum bima dzakarahu Allah azza wa jalla fi suratil hujurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka sesuai atau selaras dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ai, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Ahlu taqwa alladzina ja'alu bainahum wa bainan nasi wiqayatan bi fi'lil ma'murati wa tarkil mahzurati wal makruhat." Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan antara dirinya dan neraka itu pernam, wiqayah, tameng. Dengan cara apa? Dengan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya serta meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini adalah wiqayah, tameng yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, semakin banyak dan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya, dari ketaatan-ketaatan, dan semakin banyak yang dia tinggalkan dari larangan-larangan Allah, maka semakin bertakwa dia, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bima yurdhihi minal mustahabbat. Serta orang yang bertakwa itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang Allah ridhai dari perkara-perkara yang mustahab. Orang yang bertakwa itu semangat dalam mengerjakan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Qulu dzalika wiqayatun minan nar, ya. Dia lakukan itu semua untuk menjaga dirinya dari neraka. Wa qulu man kana aktsara taqwa fahuwal karim. Dan semua orang yang semakin besar takwanya, semakin kuat takwanya, maka dia adalah orang yang mulia. Falamma kana su'alul qaumi an syai'in ghairi dzalik walladzi ajabahum 'alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwal aula an yas'alu anhu. Tatkala pertanyaan sahabat tadi bukan tentang orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling patut untuk ditanyakan. Kenapa? Kata beliau, lima fihi min salahid dunya wal akhirah. Karena mengetahui tentang orang yang paling bertakwa itu berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu para sahabat ketika menginginkan jawaban yang lain, ya, qalu, mereka berkata, lasna an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah, ya. Maka kalau begitu manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, anak Nabi Ya'qub, ya, anak Nabi Ishak, dan Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf alaihissalatu wassalam alladhi ubtuliya bibtilaatin wa amtuhina bimihanin fasabarah, ya. Nabi Yusuf yang telah diberi cobaan dengan berbagai macam cobaan, diuji dengan berbagai macam ujian, lalu beliau bersabar. Wa aljama nafsahu bilijami taqwa, dan beliau memakaikan, ya, pakaian ketakwaan pada diri beliau. Hatta ja'alallahu lahu farajan wa makhrajan minal mihanil lati waqa'a fiha, sehingga Allah memberikan kelapangan dan jalan keluar dari cobaan-cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Kama qasallahu khabarahu fi suratin kamilatin summiyat suratu Yusuf, ya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf ini telah dikabarkan dalam satu surat yang lengkap, yang sempurna, yang dinamakan dengan surat Yusuf. Tsumma qalu, kemudian para sahabat berkata lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini ya Rasulullah kami bertanya kepada engkau. Fa akhbarahun nabiyyu alaihi salatu wasalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan mereka, bertanya, ya, kepada mereka, fa an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang asal usul bangsa Arab yang kalian tanyakan? Siapa dari bangsa Arab yang paling mulia yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya wahai Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian ketika masuk Islam jika faqih, paham dengan agama Islam. Wa hadzal ladzi hasala fi ahdi nubuwah. Lamma kana al-qaumu kulluhum fi jahiliyatin hatta ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabadara al-akhyaru min quraishin wa min ghairihim badaru ila al-iman bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tafaqqahu fid-din wa saru qadatan lin-nasi bil-'ilmi wa bil-burhan. Dan ini yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Di mana ketika itu para sahabat, ya, ketika masa jahiliyah, ya, mereka adalah orang yang terbaik. Nah, sehingga ketika Nabi SAW diutus, ya, orang-orang pilihan dari bangsa Arab, ya, yang memang tabiatnya itu baik, mereka bersegera, ya, baik dari kabilah Quraisy dan kabilah yang lain dari bangsa Arab, mereka bersegera beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka bersegera belajar agama Islam, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin manusia dengan ilmu dan dalil. Wa qadatan fil jihadi li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla. Dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin manusia dalam berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nusrati dinil Islam. Dan para sahabat yang paham dan mengerti agama Islam, mereka pemimpin, ya, manusia dalam membela agama Islam. Fantabaqa alaihim qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlaku pada sahabat radhiyallahu anhum apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian yang masuk Islam jika mereka paham dan mengerti agama Islam. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum berlaku pada mereka hadis ini. Mereka mengerti agama Islam, mereka masuk Islam dengan segera, ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik dari bangsa Arab. Wal muradu bil fiqhi al fiqhul islami alladhi ja'a bihi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fiqhi dalam hadis ini, idza faqihu, jika mereka faham dengan agama Islam, adalah fiqhi agama Islam. Yakni apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, mereka memahaminya. Fa nahmadullaha alladhi ba'atha Muhammadan fi hadhil ummati fama min khairin fid dunya wal barzakhi wal akhirah illa dallal ummata alaihi. Ya, maka kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ya, untuk umat ini. Maka tidak ada satu kebaikan untuk dunia seseorang, untuk di alam barzah seseorang, dan untuk di alam akhirat seseorang, kecuali Nabi Muhammad SAW telah menjelaskannya kepada umat ini. Wa ma min syarrin kadzalika illa hadzara al-ummata minhu. Dan tidak ada kejelekan yang itu akan membuat seorang sengsara di dunia ataupun di akhirat, melainkan Nabi SAW telah memperingatkan umat agar tidak terjatuh padanya. Nah, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, yang hadisnya, nah, dalam sanadnya, rijalnya atau rawi-rawinya sahih semua, ya, rijal sahih, ya, yang meriwayatkan hadis sahih. Kata Rasulullah SAW dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, kata Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satu kebaikan, ya, yang bisa mendekatkan seorang ke surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan itu telah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita, apakah kita mau belajar akidah yang benar, fikih yang benar. Nah, karena ilmu itu bita'allum, ya. Ilmu itu bisa diketahui dengan belajar. Nah, dengan nyantri, ya, menghadiri majlis-majlis ta'lim, ya. Itu cara kita bisa memahami agama Islam ini dengan benar. Nah, kemudian fa wajaba 'alal muslimina mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqa mahabbatihim li anfusihim, wajib atas setiap muslim mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Kama qala alaihi salatu wasalam wa huwal musyarri', sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan kecintaan kita kepada orang tua, diri kita, dan seluruh manusia. Ai, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yakunur rasul huwa aula bil mahabbati min jami'in nas min walidika wa waladika wan nasi ajma'in. Ya. Bal hatta yakuna ahabba ilaika min nafsika allati baina janbaik. Makna hadis tadi, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada manusia, kepada orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia yang lainnya, sampai kepada diri kita sendiri. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Kama qala Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya. Kata Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, dari siapapun, kecuali dari diriku sendiri. Kata Umar radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, ya, tidak boleh. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna, ya, tidak akan mencapai tingkatan yang tinggi dalam keimanan sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya. Sesungguhnya, ya, sekarang, mulai sekarang, demi Allah, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana ya Umar. Ya. Sekarang wahai Umar, engkau telah mengetahui dan mengucapkan apa yang wajib engkau yakini. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Wahumul adul ahlus sidqi. Ya. Para sahabat itu semuanya adil. Ini harus kita yakini. Makanya dalam kitab mustalah hadis, ya, tidak perlu lagi dicek, ya, bagaimana kesikohan atau kezabitan para sahabat, karena sahabat itu kulluhum udul, ya, dengan tazkiyah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Ahlus siddiq, mereka para sahabat adalah orang-orang yang jujur. Idza qalu sadaku, jika mereka para sahabat berkata, maka mereka berkata yang jujur. Wal wahyu yanzil, dalam keadaan saat itu wahyu sedang turun, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, wahyu masih turun, ya. Jika ada yang salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'til insanu bi syai'in yukhalifuhu bi fi'lihi, la yaqulu syai'an yukhalifuhu bi fi'lihi, wa inna ma yaqulu ma yaqulu sidqan wa imana, ya. Tidak ada seorang pun pada masa sahabat, ya, ketika Nabi Muhammad SAW hidup, ya, berkata tapi perbuatannya menyelisihinya. Yang ada saat itu mereka berkata dengan jujur dan dengan penuh keimanan. Fakana Nabi SAW ahabba ilahi min anfusihim, Mereka, para sahabat, ya, mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Wal insanu yuhibbu nafsahu fawqa mahabbati kulli makhluk. Walakin ar-rasul alaihi salatu wassalam awla bil mahabbati min nafsika ayuhal muslim. Tentunya seorang itu, ya, tabiatnya, ya, mencintai dirinya sendiri, ya, daripada semua makhluk, ya, pasti dia memendingkan dirinya sendiri. Tapi orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna menjadikan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu di atas kecintaan dirinya kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya nanti akan disebutkan bagaimana para sahabat, ya, kecintaan mereka kepada kepada Rasulullah SAW, ya, melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Fa'amma fi hayati Rasul alaihi salatu wassalam wa aishu ashabihi ma'ahu. Bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat radhiyallahu anhum masih hidup. Fadallalu ala sidqihim fi da'wa mahabbatihim lahu a'zama min mahabbatihim li anfusihim. Mereka para sahabat membuktikan kejujuran pengakuan mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa cinta mereka lebih besar, ya, cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada cinta mereka pada diri mereka sendiri. Mereka buktikan langsung. Di antaranya kan al-wahidu minhum fi ma'rakatil qital idza aradu ar-rasul bisu ja'ala nafsahu dunahu, ya. Di mana salah seorang dari para sahabat di dalam medan peperangan, jika ada yang ingin membunuh, menyakiti Rasulullah SAW, maka para sahabat menjadikan diri mereka sebagai tameng Nabi Muhammad SAW. Min ajli antakuna sihamu fihi lafir Rasul SAW, supaya jika ada anak panah yang berusaha dilepaskan, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai para sahabat, bukan mengenai diri Rasulullah SAW. Nah, ini bukti kecintaan para sahabat. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talha. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan disebutkan di akhir, ya, kata Qais bin Abi Hazim, ra'aitu yada Talhata shalla'a waqa bihan nabiyya yauma Uhudin, ya. Aku melihat tangannya Talha, ya. Ini Talha, Abu Talha. Shalla, ya. Lumpuh karena berusaha menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, ya. Nah. Dan banyak sahabat yang lainnya pada perang Uhud, ya, meninggal dalam rangka menjaga Nabi SAW. Nah, mereka, para sahabat, rela, ya, mempertaruhkan jiwa mereka untuk Rasulullah SAW. Maka tentunya kita yang saat ini mondok ataupun belajar ilmu agama, hendaknya, ya, kita lebih bersemangat lagi dalam mempelajari apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, ya. Mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya, ya. Nah, karena tidak bisa dibandingkan, ya, diri kita, ya, pada saat ini, ya, perjuangan kita dalam belajar dengan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Wa hadha burhan ala sidqihim fi da'wahum annahum yuhibbunan nabiyya alaihi salatu wassalam fawqa mahabbatihim anfusihim. Dan ini bukti, ya, kejujuran mereka dalam pengakuan mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan mereka kepada diri-diri mereka sendiri ketika masih hidup. Wa amma ba'da mamatihi fal burhanul ladzi yuqaddimuhu al muslim ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihi min nafsihi huwa ittiba'u sunnatihi ittiba' asy-syar'i alladzi ja'a bihi jumlatan wa tafsilan min al fara'idhi wal wajibati wal mustahabbati wal iltizam wal i'tisam bima wassahum Allah azza wa jalla an ya'tasimu bihi. wa huwa kitabuhul karim wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Nah. Adapun bukti kita ya, sebagai seorang muslim ya. Bukti kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri dengan apa? Nah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Islam secara umum dan secara detail. Dengan mengerjakan perkara yang wajib, yang sunnah, komitmen dan berpegang teguh dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah, yaitu apa? Untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan jangan bercerai-berai. Waqala Nabi alaihi salatu wasalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa, mengikuti syariat Islam. Nah, dalam segala aspek kehidupan, nah, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan, ya, berpakaian, ya, dalam berakhlak yang mulia, semuanya. Ini bukti kita mencintai Rasulullah SAW di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bagi contoh misalnya, ya, nah, ketika Nabi Muhammad SAW melarang qaza misalnya, qaza, nah, sebagaimana fatwa lajar da'imah, ya, itu umum, ya, mencukur atau memendekkan sebagian dan memanjangkan bagian yang lain dari rambut kita. Nah, sebagaimana yang sering ditemukan di tukang-tukang cukur, ya, model-model yang di sini pendek atau habis, lebih pendek di atasnya tebal, ya, itu termasuk qaza kata al-lajna da'imah, umum. Padahal diri kita itu, ya, sangat sayang dengan rambut kita. Nah, apalagi kalau masih remaja, ya, malu, ya, kalau tidak di atau mengikuti model-model yang terkini. Nah, tapi kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, yang seperti itu akan kalah. Hawa nafsu kita lebih memikirkan celaan, pujian orang lain itu tidak akan kita pedulikan. Ya. Kita benar-benar, ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Pernah, ya, ketika, nah, orang, nah, melakukan umrah, ya, nah, ada remaja, ya, ketika disuruh cukur, ya, karena kalau dipendekkan, ya, itu didoakan ampunan sekali oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau dicukur habis, didoakan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka afdalnya habiskan rambut. Ya. Kalau anak muda, ya, masih remaja, sulit biasanya. Mau digundul. Ya. Nah, apalagi kalau jauh dari agama. Nah, maka di situ diuji. Ya. Apakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Ya. Kita mengorbankan, ya, rambut yang kita sayangi, ya, demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak, nah, contoh-contoh yang lain, ya, seperti kita belajar di pondok, ya, mempelajari agama Islam dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal ketaatan yang besar ini kalau kita kerjakan dengan ikhlas, ya. Amal yang sangat agung. Kata ulama, aktivitas yang paling mulia di muka bumi ini adalah belajar dan mengajar ilmu agama. Nah, kata para ulama, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kebanyakan manusia, nah, meremehkan ilmu agama ini. Nah, kemudian ayat terakhir, wa qala Allahu azza wa jalla anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 23, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini sangat penting ya. Karena di masa ini dan masa yang telah berlalu, semua mengaku cinta pada Rasulullah SAW. Ya. Tapi pengakuan itu harus dibuktikan. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah, fattabi'uni. Ya. Nah. Bagaimana dalam syair, laisa sya'nu antuhibbah, wa innama sya'nu antuhabbah. Ya. Bukan yang terpenting itu engkau mengaku cinta-cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi yang terpenting itu, engkau dicintai oleh Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Kalau mengaku, semua bisa mengaku. Ya. Kata Syekh Zaid rahimahullah, faman idda'a annahu yuhibbullah fa in kana mutabi'an li Rasulillah fil qawli wal fi'li fil zahiri wal batin fa huwa shadiqun fi da'wahu mahabbatullah. Nah, barang siapa yang mengaku mencintai Allah, maka jika benar-benar dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ucapan, perbuatan, lahir dan batinnya, maka dia jujur dalam pengakuannya. Dalam pengakuannya, klaimnya bahwa dia mencintai Allah. Ya. Wa man kana bi ghairi dzalika fa da'wahu mahabbatullah ghairu sahihatin wa ghairu haqiqah haqiqiyah. Ya. Dan jika sebaliknya, kalau dia mengaku cinta pada Allah, tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahkan melakukan bid'ah-bid'ah, maka pengakuannya itu tidak benar. Nah, tidak hakiki, cuma hanya pengakuan saja. Ya. Tidak ada buktinya. Hatta yuqima 'alaiha al-burhana bi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'alihi adh-dhahir wal batinah. Nah, klaim atau pengakuan dia cinta kepada Allah itu dianggap benar, dianggap sah kalau dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perbuatan, lahir dan batinnya. Wa fi syar'ihi kullih, mengikuti syariat yang telah dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Fal maqsud kullama kana al mukallaful muslimu min dzakarin wa untha aktsara ta'atin wa mutaba'atin li rasulillah alaihi salatu wasalam fa huwa shadiqun fi da'wa mahabbatihi lillahi wa fi da'wa mahabbatihi li rasulillah alaihi salatu wasalam. Nah, intinya kata beliau dari penjelasan tadi, setiap kali mukallaf, ya mukallaf itu orang yang balig dan berakal, seorang balig akil dan muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, ya, semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, semakin banyak dia berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia dikatakan jujur dalam pengakuannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Wa man ibtada an dzalika wa qassara fi dzalika biduni mubarririn fa hadza in kana indahu mahabba fahiya naqisah wa in kana ghaira dzalik faqad dzalama nafsahu wa asaa ilaiha. Dan barang siapa yang menjauhi syariat Islam, nah, lalai dari mengerjakan sunnah Rasulullah SAW dan syariat Islam tanpa ada alasan yang membenarkan, maka seandainya jika memang benar ada cinta dia kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, maka cintanya itu kurang, tidak sempurna. Nah, dan jika dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, ya, dan jika tidak cinta pada Allah dan Rasulnya serta tidak menjalankan syariat Islam, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya dan berbuat kejelekan kepada dirinya sendiri. Nah, sampai sini penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.